kau kamu aku mulai bosan berjumpa dengan bayang-bayangmu bantulah aku temukan diri menyambut pagi membuang sepi di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa bidang cinta dan semoga kehidupan ini bukan menjadi dia dua kali bising. One more. Inilah lagu kedua. Guys. Darah itu saat berkenalan dengannya. Arif malah sekasih status mantep cari lah kata-kata bagus Bibi di dalam hati telah menjelma cinta dan bawalah aku selalu dalam hatimu si hilangkan sedang jadi terus genggamlah daku ini juga nanti harapan di hatiku bawalah diriku selamanya. Malah tadi kita tunda ini. Iya. Ganti kita ngomongnya belum. Luarin. Bantan salah. Bantan aja nggak ada yang memang. Nah, bantan aja nggak jadi bahan. Saat berkenalan dengannya. Belilah senar. Kurang. 45 kan? Yang bagus saat-saat sama 5. Asisten atau dosen? Asisten apa dosen? Praktikum. Kita kapan praktikum sama dosen ya? Nanti responsnya sama Pak Hilo. Ya. Responsif.